Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله الله سبحانه وتعالى setelah demikian banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita hingga pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajah bertatap muka dalam rangka menjalankan sebuah aktivitas ibadah yang mulia, yakni at-ta'lim wa ta'allum. Ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah pilih kita untuk mendapatkan nikmat ini. Maka di hadapan antum kami ingatkan untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat-ingat nikmat ini. Qanibatun rahmah kemudian para kelas. Adapun selanjutnya kita akan membaca terlebih dahulu hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis berikutnya. Ikhwani fi din rahimakumullah, ujian barakallahu fikum. Hadisun qasir. Hadis yang pendek, insyaallah semuanya hafal. Naam, hadisnya Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Naam. Yang sebelah kanan saya, semuanya baca. Yang sebelah kiri, semuanya baca. Pendek ya, nawara kelawik. Bagian belakang sedikit yang baca, nawara kelawik. Yang tengah, semuanya baca. Salam barakallahu fik. Selanjutnya, hadifikin rahmah wa rahmukum ju'an barakallahu fikum. Kita masuk pembahasan baru. Setelah membahas tentang barakallahu fikum muzara'a. Ya, yang ada kaitannya dengan musyarakah. Nah, barakallahu fikum. Ya, hadifikin rahmah wa rahmukum ju'an barakallahu fikum. Dan sedikit dibahas tentang ya, mu'ajarah. Ya, na'amara'kulafikum. Ya, khalifitun rahmu'arahmukum. Jadi, mu'ajarah itu, na'amara'kulafikum, itu bisa pada surah, na'amara'kulafikum, apa, na'am, salah satu surah, na'amara'kulafikum, terkait dengan pengelolaan tanah. Kan itu ya, na'amara'kulafikum. Nah, muajarah ini lebih umum. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Lebih umum. Tidak hanya pada apa? Pada pengelolaan tanah. Ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pada pengelolaan tanah, ya, itu yang khani fitnah marahmukum syian baru. Bisa disebut pula musaka atau muzara'ah. Nah, yang khani fitnah marahmukum syian baru. Ya, itlaqat ini nah, warahmatullahi wabarakatuh digunakan untuk empat jenis kemarin ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Empat jenis nawarakullah ada yang muzara'ah musaqah, kemudian muajarah yang terlarang pada apa? Perkara yang telah ditentukan itu ya nawarakullah. Ya kan itu entah marah. Masih ingat ya, empat jenis kemarin? Masih ingat enggak? Masih ingat ya? Nawar. Alhamdulillah nama. Itu nah. Lah, ya kan itu entah khusus untuk apa muajarah ini nawarakullah. Itu lebih umum lagi. Enggak sekedar pada apa? Pada namarakulafikum tanah yang dikelola, tapi pada perkara yang lain. Namarakulafikum seperti ini, nanti akan disebutkan oleh namarakulafikum oleh mu'alif rahmat ta'ala terkait dengan hijam. Namarakulafikum sampian jaluk bekam ngasih bayaran, kan itu ya namarakulafikum. Bayarannya ini gimana namarakulafikum? Ya kali fitnah marahmukum jami'an barakallahu fikum dikarenakan di kalangan para ulama terkait dengan kasbul hajam hilaf. Ada perbedaan pendapat. Ya, jumhur mengatakan boleh na'am barakallahu fikum, tapi di situ ada unsur dana'ah, ada unsur kerendahan. Ya, kali fitnah marahmukum jami'an barakallahu fikum. Ada yang mengatakan na'am barakallahu fikum, ya enggak boleh. Na'am Ikhwanifiddin rahmahurahmukmu. Ada yang mengatakan amarakulahfikum. Nah, dulu enggak boleh, sekarang boleh. Namarakulahfikum. Ada yang mengatakan dirinci. Kalau merdeka, enggak boleh. Berprofesi sebagai hajjah. Ya. Yeah. Kalau budak, monggo. Namarakulahfikum. Kalau budak, monggo. Ya. Yeah. Kalau orang merdeka, namarakulahfikum. Harus membekam. Namarakulahfikum. Misalnya, harus membekam. Namarakulahfikum. Maka, boleh nerima. Nerima upah bekam tersebut ya, tapi enggak boleh dimakan sendiri. Ya, boleh dikasihkan kepada budaknya atau dikasihkan kepada binatang ternaknya. Nawaraqlawikum. Ini aqwal nawaraqlawikum disebutkan oleh ya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu taala di dalam Fathul Bari. Insyaallah kita akan bacakan insyaallah. Ikhwani fiddin rahimahurrahmatu jami'an. Wa barakallahu fikum. Al-hadis, hadis yang ke-860 hadis yang ke-870 tentang hukum mengambil upah dari membekam. Tapi sebelum kita bahas secara lanjut hadis ini, perlu dipahami beberapa perkara. Yang pertama, berkaitan dengan mafhum hijama. Al-hijama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, عبارة عن إخراج الدم الفاسد إخراج الدم الفاسد من البدن نعم ورقب atau في البدن saya ulang lagi hijama itu نعم ورقب فيكم عبارة عن إخراج الدم الفاسد في البدن yaitu ungkapan tentang upaya mengeluarkan darah yang kotor dari badan. Dan ini salah satu pengobatan yang sangat efektif. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam sahihnya hadis nomor 5697 Saya ulang lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, nomor hadis 5697. Anas Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, Adil Muqanna', beliau menamarakalafikum jenguk Al-Muqanna'. Muqanna' itu nama seorang tabi'i. Muqanna' Ibnu Sinan. Al-Muqanna' Ibnu Sinan. Khalifatun Rahman Rahmukum. At-tabi'i. Summa qal. Yani kemudian Jabir bin Abdillah mengatakan setelah beliau Al-Muqanna' mengunjungi atau menjenguk Al-Muqanna' Al-Muqanna' tadi. 6. La abrahu hatta yahtajima. Ya, saya akan terus ya menghancurkan dia sampai dia Al-Muqanna' berpegang Al-Muqanna' berhijama Al-Muqanna' hatta yahtajima. Ihtajama itu pelabul hajam, pelabul hijama min ghair, ya, yaitu minta orang lain untuk membekang sampai dia minta berbekang. Nah, barakallahu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fihi shifaa'un. Ya, sungguh pada hijama itu ada obat. Ya. Hadirin rahimah rahmukum jami'an barakallahu. Waqad akhrajahu an-Nasa'i, dan sungguh Imam Nasa'i telah mengeluarkan sebuah hadis mufradan. Ya. Mufradan artinya nama barakallahu beliau yang sendiri yang mengeluarkannya tanpa a'imah yang lain. Min tariq, dari jalan Ziyad ibn Sa'id. Ulangi lagi, dari jalan Ziyad ibn Sa'id atau Ziyad ibn Sa'din, afan. Na'am warakallahu fikum. Min tariq Ziyad ibn Sa'din wa ghairihi an Humaid an Anasin. Saya ulang lagi, waqad akhrajun Nasa'i mufradan min tariqi Ziyad ibn Sa'din wa ghairihi an Humaidin an Anasin bilafzin khairuma tadawaitum bihi al-hijamatu. Saya ulangi lagi, khairuma tadawaitum bihi al-hijamatu. Naam. Wa min tariqi Mu'tamir an Humaidin bilafdin afdalu ma tadawaitum bihi al-hijamatu. Khalifiddin rahman wa rahmukum jalan barakah. Dan sungguh Imam Nasa'i persendirian mengeluarkan dari jalan Ziyad ibn Sa'ad dan yang lainnya dari Humaid, dari Anas bin Malik dengan lafaz sebaik-baik pengobatan yang kamu upayakan adalah al-hijama. Naam warakallahu fikum. Khairu ma tadawaitum bi al-hijama. Dalam riwayat yang lain, yaitu dari jalannya Mu'tamir 6 dari Humaid dengan lafaz afdalu, seafdal-afdal pengobatan yang kamu lakukan itu adalah hijama. Selain ya. Khalifatun Rahman Rahmukum Syahan Barakulah. Dan hijama ini na'am warakulah fikum. Ya. Ada tenaga-tenaga yang ahli dalam bidang ini. Hajam. Ya. Ikhwan fi din rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dia mengerti bagaimana na'am barakallahu fikum melakukan praktik ini. Ikhwan fi din rahimah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Dan bi'idznillah ikhwan rahimakumullah, bagi yang na'am barakallahu fikum punya apa istilahnya keberanian ya. Ini kan terkait dengan keberanian ya. Nah, itu insya Allah mudah. Tinggal lihat na'am barakallahu dipraktikkan bisa na'am barakallahu. Ini terkait dengan hijam. Ya qali fi rahmah dan di dalam sarah kitab dul sarah bulul maram Syekh Ibnu Taimiyah rahimahutaala menyebutkan tentang waktu-waktu, bisa antum melihat di situ na'am barakallahu waktu yang tepat untuk melakukan hijam. Qali fi rahmah mukunjan barak. Al-muhim, ya, hijamah yang dibahas itu yang ma'ruf, yang biasa antum lihat itu ya, na'barakallah. Yaitu ikhraju ad-damil fasidi minal afil badan. Yaitu mengeluarkan darah kotor dari badan. Ikhwanin fillah rahimakumullah, itu hijamah. Sekarang ikhwanin rahimakumullah, orang yang berprofesi sebagai hajam, sekarang ya, tukang bekam, na'barakallah. Ya. Apa hukum mengambil upah dari na'barakallahu fikum ia membekam tadi? Ini yang akan kita bahas. Waalaikumsalam. Ya, hukum asalnya na'barakallahu fikum yang namanya al-ijarah itu akad yang boleh. Ijarah dalam bab na'barakallahu fikum saya menyewa rumah, boleh. Ijarah dalam bab na'barakallahu fikum antum serahkan barang untuk diperbaiki, boleh. Ijarah dalam bab charteran mobil, boleh. Na'barakallahu fikum. Sekarang pembahasannya bagaimana ijarah, yaitu engkau na'barakallahu fikum ya memberikan sebuah tindakan amaliyah na'barakallahu berupa hajam, kemudian engkau dikasih na'barakallahu fikum bayaran, apa hukumnya ya? Ya qali bi ismillah rahmukum jami'an barakallahu fik. Ini yang dibahas. Ya. Ini yang dibahas. Kenapa kok dibahas secara tersendiri na'barakallahu fikum? Karena dalam bab ini terjadi khilaf dengan para ulama. Na'barakallahu fikum. Yang itu dikarenakan na'barakallahu fikum ada apa? Ada hadis yang bertentangan dengan hukum asal tadi. Ya. Zahirnya bertentangan. Seperti hadisnya na'am Rafi' ibn Hudaj yang akan kita bahas nanti. Ya. Yeah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kasbul hajjam khabith. Kasbul hajjam khabith. Ya. Yeah. Pekerjaan membekam itu nama afan. Jelek. Nah, warakallahu khabith. Keji. Ya qali bi tinah rahmukum jami'an barakallahu. Makanya na'am warakallahu fikum di antara mereka para ulama ada yang mengharamkan menerima ya upah dari membekam. Ya. Sebagaimana yang saya sebutkan ya secara global di awal tadi. Wallahu a'lam bish-shawab. Ya qali bi rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Kita masuk hadis yang ke 870. Naam. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala Abdullah bin Abbas mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibekam. Ihtajam itu tolabul hajam. Tolabul hijam. Khalifat rahmah. Fa'atul ladhi hajamahu ajrahu. Maka Rasulullah SAW pun memberikan kepada orang yang membekamnya ya, upahnya. Memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Walau kana haraman lam yu'tih. Namarakallah lam yu'tihi. Kalau menerima upah dari membekam itu haram, niscaya Rasul alaihi wasallam tidak akan memberikannya. Ya. Ya kan wis mbah marahmu kemujuan para kelafik. Nah. Ini walau kana haraman lam yu'ti, ini ucapannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ucapkan ini dalam rangka untuk namorakulafikum mengkanter sebagian pendapat ulama waktu itu yang menyatakan bahwasanya kasbul hajam haram. Ya, ya kali fitnah marah mengucapkan para kalau. Rawal Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullah. Di sini faham ya? Kali fitnah marah mengucapkan para kalau. Qauluhu, sabda beliau atau ucapannya Ibn Umar, ihtajama talabun man yahjumuhu namarakulafikum, yaitu meminta orang untuk supaya dia membekam dirinya namarakulafikum, ihtajama khalifat mbah marahmukum jual barakulafikum. Nah, sini namarakulafikum dalil namarakulafikum ihtijam itu tidak mengapa, boleh minta untuk dibekam itu boleh, mas bubuk kabeh iki namo bekam aku yo boleh nawarakallah nggih boleh ya kharib bin rahmah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Waqala al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan fihi isyaratun atau isy'arun lil muwadhabah, fihi isy'arun fil muwadhabah. Saya ulangi lagi, fihi isy'arun bil muwadhabah, itu ada isyarat namarakallahu fikum bahwasanya Rasul SAW itu sering biasa meminta bekam. Ya, ditambah lagi ada riwayat namarakallahu fikum ya lianna ya, ditambah lagi namarakallahu fikum yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahutaala dengan lafaz kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtajimu kana namarakallahu fikum. Di antara fadhilnya adalah istimrar, kadang-kadang apa sering sekali amr khalifat rahimah rahimakum. Nah, dan itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di anha nafi'ah, dikarenakan namarakallahu fikum hijama itu sangat bermanfaat sekali. Khalifatun rahmah punjian barakallahu, yang mana seorang yang mungkin konsumsinya enggak perhatian namarakallahu fikum, di mana namarakallahu apa yang dikonsumsi itu akan diserap oleh tubuhnya baik buruknya ya khalifatun rahmah punjian barakallahu fikum, maka tidak menutup kemungkinan kemudian ya aliran darah itu akan mengalami namarakulafikum kekotoran. Maka upaya yang sangat bermanfaat untuk menanggulangi masalah itu adalah dengan hijama, dengan bekam. Ya khadifitun rahmah rahmukumuh. Makanya Nabi SAW ya, biasa minta bekam. Ya khadifitun rahmah rahmukumuh. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggandengkan hijama ini, ya, pengobatan hijama ini dengan berapa bentuk pengobatan yang ma'ruf itu sangat efektif luar biasa. Nawarakallahu. Qadibit rahmatukum. Naam. Koronahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil asl wal qai. Nabi alaihi salatu wasallam menggandengkan hijama ini dengan asal, dengan apa? Madu. Ini sejak zaman dahulu namanya madu itu ya salah satu apa? Pengobatan yang efektif. Demikian pula kai. Nggih. Kai itu namarakallahu fikum pengobatan dengan engko namarakallahu fikum bakar besi yang panas dan kemudian ditaruh di tempat yang sakit. Namarakallahu fikum. Kani wit rahmatukum. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan in kana fi syai'in min adwiyatikum au ulangi lagi ing kana fi syai'in min adwiyatikum au yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syurtatil muhjim atau muhajjim wa syurbati aslin waladzati waladzatin dinarin yuwafiqudda ulangi lagi ma'amarakulah in kana fi syai'in min adwiyatikum aw yakunu fi syai'in min adwiyatikum khairun fa fi syurtati muhajimin aw syurbati aslin aw ladzatin binarin yuwafiqud da kata Rasul alaihi salatu wassalam kiranya ada sesuatu dari obat kalian ya yang lebih bagus ya maka itu ada pada hisapan dari nawarakulah tukang bekam bukan dihisap atau nawarakulah fikum minum madu atau nawarakulah fikum di apa led apa disengatkan dengan besi yang panas di tempat yang di situ ada penyakitnya nawarakulah dengan kain nawarakulah kata beliau selanjutnya wa ma uhibbu an atawiya dan saya tidak suka dikai. Nawarakulah. Jadi di situ Rasulullah SAW menggandengkan hijamah, syurbatul asal dan kai. Nawarakulah fikum. Di mana syurbatul asal wal kai ia termasuk nawarakulah fikum pengobatan yang efektif sebagaimana hijamah. Makanya di band apa digandengkan. Selesai. Ya kan ibit mbah marah mukmusyan para kelafik. Nah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5683. Lagi lagi diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 5683. Nah. Qalu wa'ata alladhi hajamahu ajrahu dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada orang yang bekamnya upahnya yaitu memberikan upah kepada orang yang bekamnya fihi dalilun ana ala anna kasbal hajjam halalun fihi dalilun ala anna kasbal hajjami halalun wa hadza qaul jumhur sebaliknya lagi padanya ada fi dalilun an ala an kasbal hajjami halalun wa hadza qaul jumhur wal mas'ala fiha khilaf dan permasalahannya masalah ini terjadi khilaf dengan para ulama. Wal Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahu wa ta'ala kama fil Fath ya sebagaimana dalam Fathul Bari juz yang keempat halaman 579 kata beliau ikhtalafal ulama'u ba'da dzalika ya yakni setelah beliau menyebutkan bahwa apa terkait dengan apa dengan apa hadis ini belum mengatakan bahwasanya namarakallahu fikum kasbul hajjam halal namarakallahu fikum beliau pun mengucapkan ucapan ini ikhtalafal ulama'u ba'da dzalika setelah itu para ulama ikhtilaf fi hadil mas'alah tentang masalah ini fa dhahabal jumhuru ila annahu halalun fa dhahabal jumhuru ila annahu halalun wahtajju bihadzal hadis. Ya, jumhur ulama berpendapat bahwasanya pekerjaan tukang bekam menjadi tukang bekam itu halal. Nawarakallah. Mereka berdalil, berhujjah dengan hadis ini. Waqalu, dan mereka mengatakan, ya, hadza kasbun fihi dana'ah. Hadza kasbun fihi dana'ah. Wa laysa bimuharramin. Nawarakallahu fiik. Ini pekerjaan padanya ada unsur kerendahan tapi tidak haram. Iya. Kalau ditentukan dikatakan ada unsur kerendahan karena apa? Hadisnya Rafi' bin Hudaj yang akan kita beri bacakan tadi. Ah, nanti nawarakallahu fiik. Kasbul hajjam khabith. Iya. Ya kalau ditentukan rahmukum jalan pur. Nah. Wa laysa bi muharram. Ya, wahamal zajar, dan mereka membawa hadis yang bermuatan nih larangan itu alat tanzih. Wahamal zajara anhu alat tanzih. Nawarakallahu, hadis yang bermuatan nih ada larangan di situ dibawa pada ya namu tanzih, ya makruh saja. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khari fitnah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wa minhum, dan diantara mereka para ulama, manidda'an nasha, ada yang mengklaim terjadi penghapusan hukum. Wa innau kana haraman thumma ubiha. Nih, mengambil upah dari pembekam itu tadinya haram kemudian diperkenankan. Nih, wa janaha ila dzalika ath-Thahawi, dan berpendapat pada pendapat ini Al-Imam Ath-Thahawi rahimahullah. Kata Al-Hafidz, wan nashu la yasfutu bil ihtimal. Ya, wan nashu la yasfutu bil ihtimal. Itu penghapusan hukum itu tidak sabit dengan kemungkinan-kemungkinan. Kita baru bisa mengatakan ini nasih, ini mansuh ketika kita mengerti tarikh. Mengerti na'am warakallahu fikum waktu kapan nam ini dikeluarkan dan kapan ini dikeluarkan. Ketika amarakulof ada takdim dan takhir nampak pada kejadian tadi nama baru kita mengklaim ada yeah, nasah nam ada penghapusan hukum. Kalau tidak, enggak bisa. Kalau sekedar ikhtimal, enggak bisa. Kata Al-Hafidz demikian. Amarakulof. Kata beliau, wan nashu la yasfutu bil ikhtimal. Jelas ya? Kali bintah masyaAllah. Wazahaba Al-Imam Ahmad wa jama'atun wa zahaba Al-Imam Ahmad wa jama'atun ila al-farqi bainal hurr wal 'abd. Naam. Al-Imam Ahmad dan sejumlah ulama yang lain berpendapat nih dibedakan antara orang yang merdeka dan budak berkaitan dengan penghasilan pekerjaan tukang bekam. Ya kali fitnah marah mukunjan para kalam. Ya. Fakarihu lil hurri al ihtiraf bil hijamah. Maka mereka membenci, makruhkan orang yang merdeka berprofesi sebagai tukang bekam. Nam, wayahrumu alaihil infak ala nafsi, dan kalau dia tetap namorokalafikum, ya mengambil upah dari membekam amarakallahu haram kata mereka. Nggih. Dia memberikan nafkah dari hasil membekam tadi untuk dirinya. Ya, paham ya? Ya qad fi tindah marahmuk mujan barakallahu. Wa yajuzu al-infaq 'ala ar-rafiq 'ala ar-raqiq wa ad-dawab. Dan boleh baginya untuk memberikan nafkah dengan uang tadi kepada budaknya dan kepada binatang ternaknya. Iya. Ini pendapat siapa? Al-Imam Ahmad wa Jamaah. Na'am barakallahu. Iya. Wa abahuha lil'abdi mutlaqan. Mereka memperkenankan, perbolehkan ya, profesi tukang bekam bagi budak secara mutlak. Na'am barakallahu. Ya khalifatun rahmah makmusyan. Sekarang apa dasar mereka? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, umdatuhum hadisu Muhayyisah. Muhayyisah pakai mim ha ya tasdid di kasrah Muhayyisah. Naam. Bi dhammil mim wa fathil muhmalah wa tasdidil tahtaniyah. Naam barakallahu. Waqad yusakkan. Bisa pulan amditas di sukun. Muhayyisah. Bisa muhayyisah. Bisa muhayyisah. Muhayyisah. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Ya qalibatun rahmatullahi wabarakatuh. Al-barakatuh. Ya. Yeah. Ibn Mas'ud Ibn Ka'ab Al-Khazraji. Dia adalah Muhayyisah bin Mas'ud bin Ka'ab Al-Khazraji. Abu Sa'ad Al-Madani Sahabiyun Ma'ruf. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabiyun Ma'ruf. Annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam Muhayyisah ini pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam an kasbil hajjam tentang profesi mengambil upah dari apa? Profesi tukang bekam. Naam. Fanahahu maka Nabi alaihi salatu wasallam pun melarangnya. Wis to kau sadi. Apa? Kau usah ditarik. Ya. Yeah. Fanahahu fadzakara al-haja akhirnya dia pun menyebutkan kepada Rasulullah SAW, wah saya butuh ini na warakallahu butuh faqala nih a'lifhu nawadhihaka a'lifhu nawadhihaka nih ya khali bin rahmah rahmukum jalan barakallahu fikum nih nam berikan nih dari uang hasil bekam tadi makanan untuk hewanmu. A'lif itu namaraqlah makanan hewan. Namaraqlah. Ilfun dari kata ilfun ya. Makanan hewan. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa ashabus sunan wa rijaluhu thiqat katanya. Dikeluarkan oleh Imam Malik wa Ahmad wa ashabus sunan. Nam dan rawi-rawinya thiqah. Ya qali bi tindah marah mukmin jan paraqa. Wa taqara wa dzakara Ibnu al-Jauzi. Wa dzakara Ibnu al-Jauzi. Ibnu al-Jauzi menyebutkan anna ujratul hajjam innama quriha innama quriha li'annahu nal asya'i allati tajibul muslimi alal muslim i'ana lahu indal ihtiyaji lahu. Kata Ibn al-Jauzi rahmahu ta'ala, saya ulangi lagi, anna ujratal hajjami innama quriha li'annahu nal asya'i allati tajibu li'annahu min al-asya'i allati tajibu lil muslimi 'alal muslimi i'anatun lahu innal ihtiyaji lahu. Saya ulangi lagi, innama quriha li'annahu min al-asya'i allati tajibu lil muslimi 'alal muslimi i'anatun lahu indal ihtiyaji lahu Fama kana yambagi lahu ayyakhudha ala dhalika ajra. Kata Ibn al-Jawzi rahimahullah ta'ala, sungguh upah tukang bekam dimakruhkan dikarenakan bekam itu termasuk perkara yang wajib bagi seorang muslim atas muslim yang lain untuk membantu ketika muslim yang lain tadi membutuhkan bantuan. Sehingga tidak sepantasnya bagi dia untuk mengambil dari upaya berbekam tadi, upah, begitu. Kata Ibn al-Jawzi demikian. Nawarakallahu. Ya kan ibn rahmah rahmukumusya'in barakallahu. Sehingga, kalau hurujan milahilah, ya ini nawarakallahu dari apa yang disebutkan oleh Ibn al-Jawzi ini. Kalau misalnya kita tetap membekam ya, gak usah nawarakallahu mengambil upah, nawarakallahu. Karena itu termasuk bagian ya dari perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, nawarakallahu. Ya kan ibn rahmah rahmukumusya'in barakallahu. Tapi perkaranya kadang-kadang bekam itu enggak cukup waktu yang sedikit. Bekam itu enggak cukup waktu 1 jam, kadang-kadang enggak kurang lah warakallahu fikum. Kalau misalnya bekam dengan titik yang sangat banyak lah warakallahu fikum. Itu bisa 2 jam. Hayya fitrah mujan barakallahu. Jelas ya? Ya kan fitrah rahmukumullah wa ini terkait dengan kasbulah jam, ada khilaf sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi dari pemaparannya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Namaraqlaw. Wa qawluhu dan ucapannya walau kana haraman lam yu'tih. Ucapan Ibnu Abbas kiranya pekerjaan tukang bekam atau namaraqlaw fikum upah dari bekam itu haram, niscaya Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan memberikannya. Nawarakalawikum. Qala Ibnu Abbas ta'kidan. Qala Ibnu Abbas ta'kidan. Bi'anna kasbal hajjami halalun. Ibnu Abbas mengucapkan hal ini sebagai penguat bahwasanya nawarakalawikum. Pekerjaan tukang bekam itu halal. Sekali lagi meskipun padanya ada unsur kerendahan, dana'ah. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan bahwasanya kasbul hajjam khabis. Kan itu ya? Tapi bukan berarti kalau dikatakan khabis, kemudian amarakallahu fikum Allah haram. Kenapa penggunaan lafaz khabis itu ada 3 makna. Nanti insya Allah amarakallahu fikum kita apa? Kita bahas amarakallahu fikum. Lafzul khabis itu ada 3 makna. Kalau mungkin kan salah satu dari 3 makna, enggak mungkin kita kan haram, enggak mungkin. Benar. Ya kan ibn rahmukum. Seperti hijaman amar. Kalau mungkin kan pada salah satu dari 3 maknanya ini, maka enggak boleh kita katakan kasbul hajam haram, enggak boleh. Nawarakallahu. Ya kan ibn rahmukum. Kadang digunakan untuk makna haram. Kadang digunakan untuk sesuatu yang dibenci oleh jiwa. Jijik begitu. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad ada 3 makna. Kadang digunakan untuk sesuatu yang rendah. Hobis. Sehingga kalau itu bisa. Itraqat itu untuk kasbul hajjam. Mungkin kan untuk salah satu dari 3 perkara ini enggak mungkin kita katakan kasbul hasan haram, enggak bisa. Paham ya? Ya qul bismillah rahmanir rahim kemudian barakallahu. Makanya na barakallahu fikum beliau pun mengatakan laukan haraman lam yu'ti. Kalau seandainya na barakallahu fikum upah orang yang bekam itu haram, Rasul sallallahu alaihi tidak akan memberikannya. Qul bismillah rahmanir rahim sebagai takkid bahwasanya na barakallahu fikum pekerjaan tukang bekam itu halal. Ka'annahu asyara bidzalika ila ar-raddi 'ala man qala anna kasbal hajjam haramun. Namor. Seakan-akan belum mengisyaratkan dengan hal itu, yeah, terhadap, ya, untuk membantah orang yang mengatakan bahwasanya pekerjaan tukang bekam itu haram. Ya, yeah, intah. Ya, kharifit intah marah mukumujian barakulah. Nah, Khairuddin rahimahullah mukminin barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya untuk melengkapi karena apa? Hadisnya Rafi bin Hudayj enam. Hadis yang ke 821 dari Rafi bin Hudayj radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasbul hajjam khabith. Nah, barakallahu fikum. Ya, yeah, pekerjaan tukang bekam itu khabith. Apa makna khabith? Insyaallah kita apa? Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Qarifiddin rahmanu wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Adapun faedahnya sangat banyak sekali na barakallahu fikum dan insyaallah kita sebutkan pada akhir pembahasan hadis Rafi ibn Hudayj radhiyallahu anhu. Naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.